Thank you.

E mi mwa jaba la odika. Yang mau balik dengan apa? Mau ngawal nyokolnya biologi. Katonda, no kusechimwa kwa moyo, bibere na